Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-14 dan setelahnya dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berperang, memerangi orang-orang kufar, memerangi orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qatiluhum yu'adzibuhum Allah bi'aydikum. Perangi mereka, orang-orang kufar ini, orang-orang musyrikin ini. Yu'adzibuhum Allah bi'aydikum, dengan kalian memerangi mereka, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka melalui tangan-tangan kalian. Dengan mereka dibunuh, dengan mereka barakallahu fikum ditawan. Baik. Maka dengan memerangi mereka, Allah merendahkan mereka melalui kalian, wahai orang-orang yang beriman. Wa yukhzihim wa yansurkum alaihim. Dan ketika kalian memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Allah akan menolong kalian. Ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Jaminan kemenangan, jaminan bantuan, jaminan barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa Allah Subhanahu wa taala mampu membinasakan mereka tanpa siapa-siapa. Jadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina kharaju min diarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum Allah mutu. Tidakkah kalian memperhatikan, mendengar kisah adanya orang-orang yang jumlahnya ribuan keluar mereka dari negeri mereka, lari dari negeri mereka menghindari wabah penyakit. Setelah mereka keluar dari negeri mereka, Allah hanya mengatakan mutu, matilah kalian semuanya, mati mereka tanpa harus ada siapa-siapa dan sebab apa-apa. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Syahiduna, tanpa peperangan pun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghabisi musuh-musuhnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berperang karena hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Allah mengatakan qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum. Allah mengazab mereka, orang-orang kafir ini, melalui tangan kalian. Wa yukhzihim, merendah menghinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, dan dengan peperangan ini Allah Subhanahu wa taala menolong kalian. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin, dan juga sekaligus baik yashfi sudur qaumin mu'minin, menyembuhkan luka-luka hati orang-orang yang beriman dari sejak dulu. Ketika mereka orang-orang mukmin ini masih di Makkah, mereka barakallahu fikum dihina, mereka dipukuli, mereka dianiaya, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Baik. Termasuk di antaranya Sumayyah. Baik. Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yang dikatakan syahidah pertama dalam Islam, dibunuh dia karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekian lama kaum mukminin direndah hinakan, dianiaya, dibunuh, disiksa. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui peperangan, Allah mengatakan wa yashfi sudura qaumin mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan luka-luka hati orang-orang yang beriman. Jadi mereka bisa melampiaskan amarah mereka. Baik. Dengannya terobati rasa sakit hati mereka. Ketika mereka diberi kesempatan untuk membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, dan dengannya sembuh, barakallahu, tertunaikan amarah mereka terhadap orang-orang kafir musyrikin. Baik. Karena tahu bahwa orang-orang musyrikin senantiasa menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya merusak. Wa yudhibu ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tentu di antara orang-orang kafir ini ada yang beriman, ada yang tobat, ada yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang tetap bersikukuh dengan kekufurannya apapun dan bagaimanapun. Tapi ini semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka Masya Allah dulunya betul-betul memerangi Islam dan kaum muslimin, setelah itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sampai mati mereka dalam kondisi kafir. Tayib. Mati di atas kekufurannya. Setelah itu Allah mengatakan am hasibtum an tutraku? Apakah kalian wahai orang-orang yang beriman mengira bahwa kalian dibiarkan begitu saja mengaku sebagai seorang muslim mukmin? Baik. Di dunia ini kita diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tutraku? Apakah kalian menyangka, mengira bahwa kalian dibiarkan begitu saja menyatakan keimanan kalian, kemudian kalian tidak dilarang, tidak diperintah, tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala al-mu'mina waliya wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat yang serupa dengan ini di surah yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala alif lam mim ahasiban nas wa ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak dicoba? Sungguh kami telah mencoba, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian dan cobaan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur dalam pengakuan imannya dan siapa pula yang dusta. Dengan ujian nampak siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang main-main. Baik. Siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam pengakuannya. Karena kalau cuma sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku. Baik. Tapi dengan ujian dan cobaan inilah kita barakallahu fikum bisa nampak sebagai orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr. Di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon meminta kepada Engkau as-sabat, kekokohan, istiqamah, Setelah kita menyatakan diri sebagai seorang mukmin, tentunya ujian cobaan akan datang silih berganti. Yang dengan itu nampak bahwa betul kita adalah orang-orang yang beriman. Di sini Allah SWT mengatakan hatta ya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, di ayat yang lain. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Di sini Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu, kita yakin Allah Maha mengetahui segala sesuatunya sebelum kejadiannya, setelah kejadiannya, dan sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi Allah Maha mengetahui bagaimana kejadiannya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Jadi di dalam ayat ini am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah belum mengetahui, artinya melihat dalam bentuk nyata. Allah sudah tahu sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, dan bahkan Allah yang menetapkannya. Tapi yang dimaksud di sini Allah belum mengetahui dalam bentuk kejadiannya. Barakallahu fikum. Allah Maha tahu bahwa si fulan akan dusta, dan dia hanya dusta dalam pengakuan imannya. Dan Allah Maha tahu bahwa si fulan memang adalah orang-orang yang jujur dalam pengakuannya, dan dicoba bagaimanapun cobaannya tetap dia kokoh dengan keimanannya. Allah Maha tahu. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk nyata sebagai satu kejadian. Barakallahu fiikum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui si fulan akan beriman, si fulan tidak beriman, si fulan dusta, si fulan jujur, sebelum kejadiannya kita belum dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Barakallahu fiikum. Kita belum dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipahalai? Ya, pada saat kejadiannya. Ketika kita mengaku beriman, kemudian diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita kokoh, sabar, tangguh di atas keimanan walaupun cobaan itu bertubi-tubi, maka disitulah dipahalai kita. Sebelum kejadian ini kita tidak mendapatkan pahala, walaupun Allah Maha tahu bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan tangguh dengan keimanan. Inilah yang dikatakan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala belum melihat siapa yang betul-betul jihad di antara kalian. Baik, setelah perintah jihad ini. Masya Allah. Dan ini ujian memang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu kalian tidak suka. Orang maunya kan rehat, maunya selamat, maunya tidak repot, maunya nyaman-nyaman saja, maunya enak-enak saja. Itulah tabiat manusia. Dan dengan perang orang harus repot, orang harus luka, orang harus resikonya juga berat, boleh jadi mati, boleh jadi ditawan, boleh jadi disiksa, boleh jadi dan boleh jadi. Yang jelas orang dalam kondisi apa? Repot minimalnya. Keluar harta, keluar tenaga. Oleh karena itu Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Secara tabiat kalian tidak suka. Wa asha an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asha an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu justru jelek untuk kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kalian. Oleh karena itu Allah memerintahkannya. Baik. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wala minna walija wallahu khabirum bima ta'malun. Dan mereka orang-orang beriman yang tidaklah menjadikan selain Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman sebagai walija, penolong, pembela. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan Allah maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Sebelum terjadi dan setelah terjadi dan seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah maha mengetahui. Itu dalam keyakinan kita. Barakallahu fiik. Jadi tiga ayat ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Barakallahu fikum. Yang dengan berperang ini Allah mengazab orang kafir melalui tangan kaum muslimin, sekaligus juga untuk menghilangkan apa? Untuk menyembuhkan luka hati orang-orang beriman yang dari sejak dulu mereka disiksa, dihina. Barakallahu fikum. Dan sebagian di antara mereka dibunuh. La haula wa la illa billah. Dan wa yatubullahu ala man yasha, Allah memberi tobat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Boleh jadi dulunya memang adalah musuh Islam, musuh kaum muslimin, tapi Allah beri hidayah untuk mereka. Baik, tapi ada juga yang mati dalam kondisi tetap musyrik. Demikian juga ayat yang ketiga yang kita baca, Allah mengatakan apakah kalian mengira, menyangka bahwa kalian dibiarkan begitu saja mengaku beriman kemudian kalian tidak diuji, dicoba oleh Allah. Kalian akan diuji. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya nampak siapa yang jujur dalam pengakuannya dan siapa yang tidak jujur. Yang jujur dialah yang istiqamah. Dialah yang kokoh. Dan yang tidak jujur maka dialah yang menyimpang. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.